Ukasa itu adalah salah seorang sahabi yang berhak mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kata Rasul, ya Rasulullah, udu'uli an yaja'alani minhum. Ya Rasul, doakan pada saya agar saya menjadi bagian dari mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata Rasul, anta minhum, kamu bagian dari mereka. Subhanallah, ahlul jannah, Ukasa. Lalu ingin memberi nama dengan nama ini. Bagus, cuman punya kesulitan tiga bagi orang Indonesia. Satu, ain, karena orang Indonesia tidak ada mengatakan ain, a, gitu, salah, jarang. Kemudian yang kedua adalah tambah tasdid, Ukas, Ukas. Kemudian sin, Ukasa. Jarang orang Indonesia. Walaupun namanya misalnya Alamsa. Ya, ada namanya kan Alamsa. Begitu tulisannya harusnya. Tapi orang Indonesia mengatakan Alamsa, ya tidak. Alamsa gitu aja kan. Jadi mulut Indonesia ini adalah tidak terbiasa dengan berbahasa Arab dengan fasih. Karena itu maka jangan yang kira-kira menjadi makan maknanya menjadi salah. Jadi yang mudah saja. Jadi hammam bagus, tetapi harus kita perhatikan dari sisi pengucapannya menurut mulut bangsa Indonesia. Lalu kata Rasul, wa akbahuha harbun wa murrah. Nama yang termasuk buruk, nama yang termasuk buruk adalah kata Rasul, orang bernama harb. Harb itu perang. Namanya perang, bukan urusan seremnya. Pokoknya kata Rasul buruk, ya sudah, jangan beri nama dengan harb. Harb itu perang. Atau yang kedua namanya murrah. Murrah itu artinya pahit. Wah, jangan kasih nama pahit lah, ya tidak. Walaupun manis, belum tentu boleh. Misalnya namanya halwan, misalnya. Halwan itu adalah manis. Dalam bahasa Arab, permen yang kita mut itu adalah dalam bahasa Arab namanya halwa. Halwa, itu permen. Tapi biasanya adalah namanya tidak atau kurang begitu dipakai. Nah, jadi ini adalah tadi Hasan liwairihi dan seperti itu pelajarannya. Berikutnya adalah An Samurah ibnu Jundub, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ilallah arba. Perkataan yang Allah sangat cintai ada empat. Satu, subhanallah. Dua, alhamdulillah. Tiga, la ilaha illallah. Empat, Allahu akbar. Tinggal pilih. Kata beliau, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Tidak ada masalah. Kamu mau mulai yang mana saja. Mau Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Kemudian subhanallah boleh. Mau alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, subhanallah boleh. Pokoknya mana saja boleh kita pilih. Empat-empatnya adalah baik kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Lalu setelah itu kata beliau, la tusammiyanna ghulamaka yasaran wala rabahan wala najihan wala aflah. Jangan kamu sekali-kali memberi nama anakmu dengan yasar. Yasar itu artinya kiri. Jangan ngasih dengan nama kiri. Walaupun dengan nama yamin belum tentu terpuji, tapi minimal yasar jangan. Kalau yamin boleh. Wala robah. Robah itu adalah berasal dari kata ribhun. Ribhun itu adalah untung. Kemudian najih. Najih itu sebetulnya adalah orang yang selalu sukses. Najih itu juga adalah tidak. Kata Rasulullah SAW adalah jangan beri nama dengan itu. Aflah. Aflah itu lebih beruntung atau beruntung juga itu adalah tidak. Kata Rasul, jangan kamu beri nama namamu dengan nama-nama itu. Fa inna katakul nasim wa falah fala yakunu fa yakulu in la innama hunna arba fala tazidna alaiya. Kata beliau, dikatakan bahwa nama-nama itu adalah yang hendaknya kita perhatikan, dan kemudian perkara yang empat tadi itu adalah empat dan tidak ditambah. Berikutnya kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini Al-Mundziri ya yang mengatakannya rahimallahu taala, anna Zainab, bahwa Zainab binti Abi Salamah kana ismuha Barrah. Zainab nih binti Abu Salamah dulunya namanya Barratun Barrah. Faqila, kemudian dikatakan, tuzakki nafsaha, dia merekomendasi dirinya bahwa kamu adalah orang yang baik-baik begitu. Kata beliau, fasammaha Rasulullah SAW Zainab. Dirubah, kamu jangan Barrah, namanya Zainab saja. Diganti kan, namanya Barrah. Padahal Barrah itu adalah baik. Barrah artinya adalah baik, orang yang beruntung, orang yang baik. Tetapi kata Rasul, jangan, ganti saja dengan nama Zainab, berarti harus nurut. Dan memang diganti akhirnya menjadi Zainab. Nah, para jemaah sekalian, berikutnya adalah satu lagi dari Muhammad bin Amr bin Atha radhiyallahu anhu qala samaitu ibnatai, aku memberi nama dua anak perempuanku dengan Barrah. Barrah. Faqalat Zainab bintu Abi Salamah, Zainab binti Abi Salamah mengatakan inna Rasulullah SAW naha an hadzal ism, Rasul melarang untuk memberi nama dengan nama ini. Wasumiyat Burrah, dan kemudian wasamaita Burrah, kemudian diberi nama Burrah atau Barrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzakku anfusakum, Allahu a'lamu bi ahlil birri, ahlil birri. Kata Rasulullah, jangan kalian mensucikan diri kalian bahwa kita adalah orang yang bertakwa, kita adalah orang yang baik-baik, kita itu kan baik sebetulnya, tapi mengklaim bahwa dirinya adalah seperti itu namanya mensucikan diri, menyatakan bahwa dia adalah lebih baik, dan itu adalah tidak boleh. La tuzakku anfusakum, kata Rasul, jangan kamu memberi rekomendasi pada dirimu sendiri, jangan ngalam sendiri, jangan muji sendiri. Subhanallah, para sekalian, bagaimana Islam mengajarkan kepada manusia agar manusia tidak ujub, jangan kamu memuji diri sendiri. Allah yang lebih tahu tentang siapa yang berhak mendapatkan albir tadi itu. Faqalu bima nusammiha ya Rasul, kalau begitu siapa, kita beri nama siapa nih, begitu. Kemudian kata beliau, faqala sammuha Zainab, beri nama saja Zainab. Hadisnya riwayat Muslim dan Abu Dawud, dan Syekh Albani juga mensahihkan dengan nomor 1983. Nah, para jemaah sekalian, ada beberapa hal yang tentu harus kita ambil pelajaran, tetapi sebelumnya adalah saya sampaikan perkataan para ulama. Abu Dawud, kata beliau, qala Abu Dawud wa ghayyara Rasulullah SAW ismal Asi, Rasul, kata Abu Dawud, merubah nama dari Asi wa Aziz wa Atlah wa Syaitan wal Hakam wa Hurab wa Habab wa Shihab, kemudian memberi nama Hisaman, kemudian wasumya Harban Sulaman, diganti wasumya Al-Muttaji' Al-Mumba'is wa ardan tusamma Afra wa samaha Khadra. Nama-nama yang biasa ada dalam bahasa Arab dan dinamakan orang Arab terhadap mereka kemudian digerobahi oleh Rasulullah, diganti. Kata beliau, Rasul, kata Abu Dawud, merubah nama tidak sedikit dari nama-nama orang tadi disebutkan nama-namanya, dan karena itu adalah maka digantilah nama itu menjadi nama-nama yang Rasul SAW anggap bahwa itu adalah tentu lebih terpuji. Menurut Imam Al-Khattabi, ada nama misalnya Al-Asi. Asi itu adalah dibenci, tidak boleh, karena itu berkenaan masalah kemaksiatan, diganti dengan ketaatan. Kemudian Atlah, Atlah itu artinya adalah dahsyat, kemudian keras, kejam, kemudian itu adalah harus diganti. Kemudian sifat seorang mukmin itu bukan kejam, bukan keras, tapi mestinya lin, suhulah, yaitu lentur, fleksibel, mudah, begitu. Ada nama misalnya syaitan. Syaitan itu adalah jauh dari kebaikan, kata beliau, al-bu'du minal khair, jauh dari kebaikan. Masa orang disebut nama syaitan? Seperti tadi namanya Yahudi, betul tidak? Nah, jadi pada sekarang itu adalah yang harus kita hindari, dan karena itu maka pada sekalian ada nama-nama yang hendaknya kita ambil sebagai pedoman. Terakhir pada sekalian, saya ingin sampaikan pelajaran. Tadi hadis-hadis sudah kita dengar, walaupun tidak semua, tetapi saya ingin simpulkan apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang sudah terdahulu ini. Ada beberapa pelajaran. Pertama pada sekalian adalah, satu, petunjuk dalam Islam tentang pemberian nama untuk anak. Bagi antum semua yang mungkin sebagai kakek, boleh beri pandangan pada anaknya. Bagi antum yang punya istri, mungkin sedang hamil, mulai dari sekarang punya pandangan bahwa memberi nama itu jangan asal, tapi kembalilah pada sunnah, kembalilah pada sunnah Muhammad SAW agar tahu bagaimana memberi nama yang baik dan sesuai dengan syariat. Pertanyaan sekalian berikutnya adalah bahwa di antara sifat Allah adalah mahabbah. Allah itu mencintai, dan itu banyak dalam Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mereka itu adalah selalu bertobat pada Allah dan selalu bersuci jika mereka adalah berada keadaan tidak suci. Jadi Allah cinta. Kita hendaknya kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka melakukan sesuatu yang Allah cintai. Kalau cinta pada Allah, lakukan apa yang Allah cinta pada sesuatu itu dan pada kita. Nah, karena itu berkenaan dengan nama pun ternyata Allah berkenaan dengan cintanya kepada kita. Karena itu pilihlah nama yang ada kaitannya dengan, apabila kita memberi nama dengan nama itu, Allah cinta pada kita, Allah cinta pada anak yang kita beri nama tersebut. Tiga, di antara nama-nama yang dianjurkan sesuai dengan hadis tadi yang kita sama-sama pelajari adalah 1. Abdullah, 2. Abdurrahman, 3. Nama para nabi, kemudian juga para rasul, Haris, kemudian Barrah, kemudian Hammam. Tapi tadi sudah saya jelaskan mana titik mudah dan sulitnya untuk relevansi dengan kita bangsa Indonesia. Di antara nama-nama yang dibenci, Allah tidak suka. Karena sekarang perhatikan, ada Malikul Amlak, kayaknya di Indonesia jarang atau tidak ada yang begitu karena tidak juga begitu difahami artinya. Tetapi bisa jadi dalam bahasa Jawanya yang seperti itu, maka hendaknya dihindari. Kemudian Harb, ya, nama Harb harus dihindari. Kemudian nama Murrah, pahit. Yasar, kiri. Rabah, tadi untung. Najih, juga untung. Aflah, tadi Barrah, ya. Dan ini adalah hendaknya kita ini, yang Barrah di sini salah, ya. Nah, jadi para sekalian, ini adalah nama yang tidak boleh kita beri nama dengan nama-nama tersebut. Berikutnya adalah para sekalian yang harus kita ambil juga dari hadis-hadis tadi, bahwa raja yang sebenarnya adalah Allah. Karena kata Allah tadi, kata Rasul, la malika illallah, raja itu tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dengan pengakuan pada raja pun kita hendaknya mengaku bahwa Allah sesungguhnya raja yang sebenarnya. Karena raja-raja, penguasa-penguasa yang ada mestinya tunduk pada rajanya, yaitu pada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan dia yang kemudian menjadi raja dan menghalalkan atau mengharamkan. Berikutnya, sunnah merubah nama seseorang yang tidak sesuai dengan aturan sunnah. Pada yang sekalian, sesuai dengan aturan sunnah pula adalah bahwa kalau kita memberi nama itu cukup dengan satu nama, namanya mufrad atau murakkab, paling banyak dua. Dan itu yang sesuai dengan nama yang tadi kita temukan itu adalah dua, satu kata atau dua kata. Dua kata pun dia murakkab namanya. Kalau mufrad tadi misalnya adalah nama-nama para nabi, saya sebutkan tadi Nuh, Adam, Idris, Hud, Shu'aib, Lut, betul tidak? Ibrahim, Musa, Isa, itu kan nama-nama nabi. Satu kata, tidak ada yang banyak dua kata. Dalam Al-Quran, nama dan bukan nabi adalah Dzulqarnain, itu dua, Dzulqarnain. Di dalam apa tadi kita dapati dari hadis, dari nama-nama para sahabat adalah nama-nama seperti tadi, misalnya Haris, Hammam, dan satu. Nama yang bermakna tarkib atau tersusun itu misalnya dua saja, Abdullah, Abdurrahman, betul? Jadi hanya dua kata. Jadi para sekalian, kalau kita ingin nyunnah, maka nama anak kita itu adalah satu, bermakna doa, bermakna angan-angan, bermakna harapan, bermakna cita-cita. Dua, bermakna idealisme, bermakna akidah, bermakna sesuatu yang merupakan apa yang dia lulukan dalam hidupnya. Atau bermakna iqtidak, berkuduah, meniru, mencontoh, menjadikan panutan, nah itu adalah boleh. Tapi kalau asal memberi, maka hendaknya. Kemudian yang ketiga adalah cukup dengan satu nama atau paling banyak dua kata untuk satu orang. Dan biasakan pada sekalian, sebutkan binnya. Jadi fulan bin fulan bin fulan. Kalau mau sebutkan kabilahnya. Nah begitu. Jadi nama itu dalam bahasa Arab para sekalian ada tiga macam. Ada ismun, ada namanya ismun. Ya, ismun itu berarti nama panggilan. Misalnya tadi adalah nama, misalnya adalah Burhan misalnya. Ya toh? Atau tadi namanya adalah, katakan saja adalah Tolhah. Nah misalnya. Atau namanya kunyah. Kunyah itu adalah panggilan, panggilan, julukan. Misalnya adalah Ibnu Muhammad. Nama dia itu anak dari Pak Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad. Nah, dia ini adalah anaknya. Makanya kita sebut Ibnu Muhammad atau anaknya Pak Muhammad. Atau dengan nama ke bawahnya, Abu, misalnya Abu Muhammad. Berarti ke bawahnya. Dia punya anak namanya Muhammad, maka dia berarti Abu Muhammad.